Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa usi nafsi awwalan wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama kali kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tidak ada satupun hajat makhluk ini kecuali telah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak ada yang ditahan oleh Allah Azza wa Jalla karena Dia adalah Zat yang Maha Dermawan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla karena Dia adalah Zat yang Maha Pemberi. Maka oleh karena itu tidak ada kewajiban kita sebagai hamba kecuali banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk kesyukuran kita yang paling tinggi kepadanya yaitu apa yang kita kerjakan pada sore hari ini, memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, meramaikan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji, menyebut, menyanjung Allah di dalamnya. Semuanya ini adalah rentetan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang diberikan. Terlebih lagi di saat seseorang muslim dan mukmin menyadari bahwa di saat kebaikan itu membuahkan kebaikan, itu adalah nikmat yang paling besar di dalam hidupnya. Bertanda bahwa amalan yang dia telah kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala kebaikan itu melahirkan kebaikan setelahnya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah bahwa ini adalah tanda kalau kebaikan yang dia kerjakan, kebaikan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanda amalan dan pekerjaannya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla yaitu di saat kebaikan dan kebajikan yang dia kerjakan melahirkan dosa dan kemaksiatan. Bagaimana gambaran sebuah kebaikan kok bisa melahirkan dosa, sebuah kebajikan bisa menghasilkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla? Dijawab oleh beliau bahwa betapa sering seseorang melaksanakan kebaikan dan kebajikan, namun di sana setelahnya ada perasaan ujub pada dirinya, ada perasaan kalau dia adalah pantas untuk diterima dan pasti diterima oleh Allah. ini adalah kesalahan dan kekeliruan yang fatal. Apalagi kalau sampai membuahkan perasaan wah, seolah-olah dia yang paling baik dengan kebaikan itu. Tidak ada yang menyaingi dia, tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang sederajat dengan dia. Semua selain dia adalah di bawah dia. Ini adalah kebaikan yang melahirkan dosa dan kemaksiatan. Maka ini bertanda kalau kebaikan yang kita lakukan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap setelah kita melaksanakan solat fardu, solat maghrib, lalu kita mencoba untuk menyabarkan diri duduk sesaat di sebuah majlis yang sangat dibenci oleh setan, di sebuah majlis yang sangat dimurkai dan tidak diinginkan keberadaannya oleh setan. Kenapa segenap saudaraku kaum muslimin? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tiadalah suatu kaum bertemu, berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar agama, kecuali Allah turunkan di majlis itu sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Iblislah diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari tempat yang terhormat, dari kedudukan yang mulia, dari tempat yang serba ada membahagiakan, yaitu surga, dikutuk dan diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memperoleh ketenangan, dia tidak memperoleh ketenteraman, sehingga dia akan berupaya dan berusaha untuk jangan ada dari hamba Allah Azza wa Jalla memperoleh ketenangan dan ketenteraman. Maka dia berusaha untuk mengusirnya, berusaha untuk kemudian mengganggu dan menggodanya, agar jangan sampai dia duduk belajar di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Ini satu. Kedua, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kaum yang duduk belajar agama Allah Azza wa Jalla itu akan diliputi oleh rahmatnya Allah, sementara iblis dilaknat oleh Allah, diusir dari rahmatnya. Maka dia akan berupaya dan berusaha jangan ada dari hamba Allah Azza wa Jalla meraup rahmat Allah, mendulang rahmat Allah, memperoleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa haffat alaihimul malaikah, kaum yang duduk belajar itu dikelilingi oleh para malaikat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, betapa terhormat mereka-mereka yang menyempatkan diri untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Malaikat mengelilinginya, dan malaikat itu adalah musuhnya setan-setan. Sebagaimana setan-setan adalah musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan tidak akan pernah ada orang yang berada dalam naungan dan perlindungan para malaikat. Dia berusaha mengusirnya, dia berusaha menggodanya, dia berusaha menjauhkan dia agar jangan duduk bersimpuh di majlis ilmu, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Dan yang keempat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa dzakarahumullahu fiman indahu, mereka yang sabar duduk belajar agama Allah Azza wa Jalla di sebuah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebut-sebut, Allah angkat dia pada barisan orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Maka sekali lagi iblis telah diusir dari keterhormatan, telah direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak pernah mau dan rida melihat ada orang yang disanjung oleh Allah, melihat ada orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini bisa mematahkan dan memutuskan keinginan jahat dan buruk iblis dan bala tentaranya di dalam hidup kita ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Tentunya setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Nurul Islam dan kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kita sama-sama meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Kita bermudzakarah, saling ingat mengingat, saling nasihat menasihati, saling bertegur sapa. Semoga berguna dan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan tidak ada kalimat yang pantas saya ucapkan kepada semua pengurus masjid kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita sebagai orang yang beriman masih tersisa rasa beribadah di bulan Ramadan, masih terasa itu semua, dan badan kita ini tidak melupakan peristiwa besar di setiap tahun, yaitu beribadah di bulan Ramadan. Kita berpuasa, ma'asyiral muslimin, kita mencoba untuk menahan diri dari makan dan minum, padahal kita sangat-sangat membutuhkannya. Tidak ada yang mendorong untuk demikian kecuali ingin mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, karena ingin melaksanakan tugas dari Allah Azza wa Jalla, karena ingin mendapatkan hasil dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu yang harus kita kemudian berupaya untuk melakukan koreksian selalu, yaitu buah yang akan kita dapatkan setelah keluar dari bulan Ramadan itu. Apa buah yang dimaksud? Apa hasil yang akan bisa dipetik darinya? Telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini adalah besar, kalimat ini adalah agung, bahkan inilah yang akan menjadi nilai akhir dalam kelelahan, kecapean, kehausan kita melaksanakan ibadah puasa, agar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengucapkan di hadapan para sahabatnya, menjelaskan tentang ketakwaan itu apa dan di mana tempatnya. Beliau mengisyaratkan at-taqwa hauna, beliau mengisyaratkan ke dada beliau bahwa ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu ada di sini. Sampai beliau ulangi 3 kali, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Lalu apa itu ketakwaan kalau demikian? Jikalau kita mengkaji ucapannya para ulama, bimbingannya para ulama, kita akan sampai kepada sebuah istilah, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka kita mencoba sekarang ketakwaan dalam sebuah perintah dan ketakwaan dalam menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang mendasari seseorang sehingga dia siap untuk melaksanakan perintah Allah, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa dia melaksanakan perintah Allah, setan dari kalangan bangsa jin dan kalangan manusia datang menggodanya, datang mengganggunya, datang mencelanya, datang mencercanya, mengucilkan dia. Dia punya kesiapan untuk menghadapinya. Ada apa pada diri orang tersebut? Dan kita semuanya menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang ingin untuk menjadi orang yang baik di dalam hidup, ingin meniti jalan orang-orang yang telah mendapatkan kebaikan, orang-orang yang telah memberikan kebaikan dalam kehidupan dunia ini, kecuali dia akan mendapatkan ujian dan tantangan besar. Kita tahu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dari orang yang terbaik manusia dipilih dalam setiap umat. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah pilihan-pilihan dari orang yang terbaik untuk membimbing hamba Allah, mengajak hamba Allah menuju kebaikan, mengajak hamba Allah menuju kemuliaan, mengajak hamba Allah menuju kehidupan yang abadi dalam kebahagiaan kelak. Ternyata tidak ada satu pun dari mereka yang mulus hidupnya tanpa ujian dan cobaan. Ada apa? Lalu kenapa mereka para nabi dan rasul memiliki kesiapan yang sangat untuk menghadapi beban derita di dalam membawa amanat Allah Azza wa Jalla? Apa yang mereka miliki? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka maukan? Ternyata tidak ada yang dimaukan di dalam memikul amanat yang penuh dengan risiko kecuali ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, ingin mendapatkan nilai dari Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mendorong mereka untuk mau berbuat dan punya kesiapan untuk menghadapi segala risiko dalam menjalankan ketaatan. Setelah kita punya gambaran bahwa tidak ada orang yang terbaik di muka bumi ini kecuali akan diuji, tidak ada orang yang menginginkan kebaikan di muka bumi ini buat dirinya, buat orang lain, buat masyarakatnya kecuali mendapatkan tantangan dan ujian. Setelah kita menyadari ini, kita harus bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, tidak ada seorang pun yang meniti jejak para nabi sebagai utusan Allah, para rasul sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, kecuali dia akan mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh para nabi dan rasul. Namun disinilah keberuntungan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtala." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah berikan ujian. Allah turunkan ujian di dalam hidupnya. Faman radhiya falahu ridha wa man saqita falahu sukha. Siapa saja yang menerima dengan penuh keridhaan, dia mengharapkan di belakang ujian ada nilai hidup, ada kemuliaan hidup, ada penghapusan terhadap dosa dan kesalahannya, maka keridhaannya ini akan mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Wa man saqita. Tapi barang siapa yang tidak suka, benci, takut, lalu kemudian meninggalkan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan benci pula terhadapnya. Allahu Akbar. Ternyata, jikalau kita banyak diuji, bukan berarti Allah menghinakan kita. Allah sayang terhadap diri kita. Tinggal sekarang bagaimana kita merubah bentuk ujian itu menjadi sebuah hiburan di dalam hidup, menjadi sebuah lapangan untuk mengejar kebaikan di dalam hidup. Tentu butuh kesabaran yang tinggi dan dalam. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wanabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Wanabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kata Allah Azza wa Jalla, kami menguji kalian dengan kebaikan dan kami menguji kalian dengan kejelekan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sekarang kita menyadari dari ayat ini bahwa kebaikan di dalam agama adalah ujian. Kejelekan yang kita dilarang di dalam agama adalah ujian. Di belakang ujian ini ada kelulusan. Tapi kita mencoba sekarang, setelah kita mengerti ternyata para nabi dan rasul adalah orang-orang yang lulus di dalam ujian kebaikan dan kejelekan itu, mari kita belajar dasar kelulusan mereka. Mereka mampu menjadi orang yang berhasil. Pertama kali yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla yang mereka miliki adalah ikhlasun niyyah. Keikhlasan mereka di dalam berbuat, keikhlasan mereka di dalam bekerja, keikhlasan mereka di dalam beramal. Tidak ada dunia yang dilirik, tidak ada kedudukan yang diharapkan, semata-mata ingin memperoleh nilai dari Allah Azza wa Jalla. Karena semua pintu kebaikan-kebaikan-kebaikan ini adalah ujian. Luluskah kita? Taruhlah kita mengambil salah satu adalah sholat. Sholat berjamaah bagi kaum lelaki. Kemudian menjadi imam. Kemudian zikir-zikir-zikir di dalamnya. Semuanya ini adalah kebaikan. Dan menjadi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maukah kita membuka kebaikan itu? Kalaupun kita membukanya, untuk siapa kita membukanya? Adakah embelan-embelan duniawi, kemauan-kemauan dunia, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diangkat, atau kemauan-kemauan yang lain, atau memang semata-mata dipanggil untuk mengerjakan kebaikan ini untuk Allah Azza wa Jalla? Ini landasan untuk menjadi lulus. Bukan karena kita hebat, kita menghafal Al-Quran, kita menghafal hadis, bukan. Tetapi kelulusan itu ada pada amalan hati kita, keikhlasan kita, amalan yang tersembunyi antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini modal kelulusan di saat kita melaksanakan kebaikan sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kejelekan merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu pun yang membahayakan dunia kita dan juga membahayakan akhirat kita kecuali Islam telah memberikan peringatan, hati-hati, jangan lakukan, jangan kerjakan, telah ada lampu merahnya. Sekarang ujian ini tentu ada kelulusan padanya. Untuk menjadi orang yang lulus, maka kita harus bermodalkan apa yang menjadi modal di saat kita melaksanakan kebaikan. Jangan ada orang yang dia tidak mengerjakan kejelekan karena enggak punya kemampuan. Dia meninggalkan kejelekan karena banyak orang yang memantau dia. Jangan. Tetapi dia meninggalkan kejelekan itu semata-mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melihatnya, Allah yang mendengarnya, Allah yang memantaunya, Allah yang segala-galanya, sampai kemudian berkuasa untuk kemudian mencabut nyawanya di saat dia bermaksiat, berkuasa untuk menghukum dia. Ini semuanya akan menjadi nilai besar dari modal kelulusan di saat diuji dengan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang yang meninggalkan haram karena malu. Malu sama istrinya, malu sama anaknya, malu sama temannya, malu sama atasannya. Malu. Maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari dia meninggalkan larangan tersebut. Dia akan memperoleh kebaikan dari meninggalkan larangan di saat dia punya modal sebagaimana modal dalam melaksanakan kebaikan. Yaitu tidak dia tinggalkan kecuali ingin mendapatkan nilai dari Allah. Mari kita lihat. Kalau nilai di dunia semata-mata karena Allah itu adalah besar. Di saat kemudian kita mendengar kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua. Tersekap di dalam gua. Ditutup dengan batu besar. Tidak ada lagi yang akan bisa diminta bantuan di dalam hidup kecuali Allah Azza wa Jalla. Namun karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak putus asa untuk keluar. Tidak mungkin. Maka tidak ada pertolongan yang ditunggu-tunggu kecuali penguasa alam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pintu yang akan diketuk kecuali pintu antara diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada cara dan tidak ada jalan kecuali dengan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia orang yang beriman di dalam hidup. Tidak pernah putus asa dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Perih dan pedihnya hidup yang dihadapi, dia tetap berbesar hati. Karena yang menurunkan ujian adalah Allah Azza wa Jalla. Dan yang akan mengangkatnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apakah mereka menggeser batu itu? Dengan apakah mereka menghubungkan diri dengan Allah Azza wa Jalla? Mari kita dengarkan. Yang satu mencoba mengutarakan sebuah amal besar yang dia lakukan, bentuk kebaktian dia kepada Allah Azza wa Jalla, kepada kedua orang tua. Dia utarakan kepada Allah bahwa dia punya kedua orang tua yang dia kasih minum atau berikan minum dari hasil perahan binatang ternaknya. Pada suatu ketika dia jumpai kedua orang tuanya dalam kondisi tidur. Belum, karena terlambat, dia pun mengadukan masalah ini kepada Allah. Bahwa di saat itu dia menjaga minuman ini, walaupun anaknya menangis meronta-ronta kehausan, dia tetap menjaga bahwa ini adalah milik kedua orang tuanya. Dia jaga, dia pertahankan, jangan sampai seteguk pun jatuh ke mulut anaknya. Ya Allah, kalau itu saya lakukan karena Engkau, maka bukakanlah pintunya. Bukakanlah. Di saat dia mengutarakan kalau dia berbakti kepada kedua orang tua semata-mata menginginkan ridhanya Allah, menginginkan nilai dari Allah, menginginkan hasil dari Allah, Allah ingin buktikan tentang ketulusan niatnya, maka terbukalah, tergeserlah batu besar itu. Namun mereka tidak bisa keluar. Ini sebuah pelajaran yang berharga, bahwa ternyata Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan seseorang yang mengamalkan ketaatan karenanya kecuali Allah berikan nilai di dunia sebelum di akhirat. Allah membantu dia, Allah menolong dia, Allah menurunkan berbagai macam bentuk kebahagiaan yang membahagiakan dia di dunia. Ketika dililit oleh peristiwa besar, Allah berikan ketenangan dan ketenteraman padanya. Dia tidak putus asa. Ini yang pertama. Yang kedua, mengutarakan sebuah peristiwa yang dialaminya. Di saat dia berada di dalam pintu dosa dan kemaksiatan, di saat peluang untuk melakukan kemaksiatan itu ada, melakukan perzinaan, maka di saat itu dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Dia utarakan semuanya ini kepada Allah. Kalau yang menahan dia dari bermaksiat karena takutnya dia kepada Allah, karena mengharapkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan sebagai nilai atau berikan upah di dunia ini, terbuka kembali, tergeser batu besar, namun tetap tidak bisa keluar. Subhanallah. Nilai sebuah keikhlasan di dalam amal soleh, dan nilai sebuah keikhlasan di saat meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Allah bantu dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dia di saat berada di dalam himpit dan kesempitan itu. Yang ketiga, dia mencoba menawar, mengeluhkan atau mengutarakan amal yang pernah dilakukan, yaitu dia punya pekerja. Lalu di antara pekerja ini ada yang pergi duluan, belum mengambil upahnya. Upah pekerja ini dikembangbiakkan, lalu menjadi selembah kambing, selembah unta, dan selembah sapi, berikut dengan budak-budak, ai dengan pengembala-pengembalanya, lengkap semuanya. Dikembangkan hasil upah orang tersebut. Suatu ketika datanglah yang belum mengambil upahnya ini, mencari upahnya. Dia mengatakan, ini upah engkau. Memperlihatkan harta benda yang sangat banyak yang sudah dikembangkannya. Segenap saudaraku kaum muslimin, pegawainya itu yang telah meninggalkan sebelum mengambil upahnya, dianggap ini diperolok, dianggap ini dipermainkan. Dia mengatakan benar, ini dia. Maka tidak ada seekor pun yang disisakan, dan tidak ada pembantu atau budak yang ditinggalkan. Semuanya digiring. Padahal dia punya hak sesungguhnya untuk mengambil, untuk memberikan apa sih dari hasil kerjanya. Tapi dia relakan untuk digiring semuanya. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Maka di saat dia mengutarakan bahwa dia melakukan karena Allah Azza wa Jalla itu semua, tergeserlah batu besar. Lalu kemudian mereka bisa keluar ketiga-tiganya. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang beriman, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia tidak pernah berputus asa, karena dia memiliki tempat mengembalikan urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bebas, mereka keluar. Yang kedua, catatan besar bahwa ternyata amal soleh dan amal kebajikan itu berbuah di dunia sebelum di akhirat. Catatan yang ketiga, amal yang dikerjakan oleh ketiga orang itu menjadi amal soleh, menjadi amal yang bernilai, menjadi amal yang berbuah, menjadi amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat mereka membangun amal itu di atas dasar yang besar, itulah mengharapkan ridhonya Allah mengharapkan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Itulah keikhlasan ma'asyiral muslimin. Berarti ikhlas itu sesuatu yang sangat berat, tapi nilainya adalah besar. Dan keikhlasan ini adalah sesuatu yang terdepan untuk memutuskan gerakan setan merusak kita. Oleh karena itu, yang pertama kali dirusaknya adalah keikhlasan seseorang. Kalau seseorang itu sudah tidak ikhlas di dalam berbuat dan di dalam beramal, tidak ada senjata walaupun jidatnya hitam terlalu banyak sujud, dia tidak punya senjata untuk memerangi setan. Karena kekuatan itu ada pada keikhlasan seseorang mengamalkan sebuah ketaatan dan kebajikan. Yang kedua, kita menyebut ketaatan dan kebajikan, tentu apa yang telah diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa ini adalah pelajaran yang sangat-sangat berharga di dalam hidup. Untuk kemudian dengan modal dasar inilah kita harus terus bersemangat, bersemangat dan bersemangat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang mengajak kita berniaga, yang mengajak kita jual beli dengan tanpa modal. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bahwa kebaikan, kebaikan, kebaikan yang kita wujudkan, larangan-larangan yang kita tinggalkan, semuanya adalah modal perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan dengan sebagus-bagusnya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bisa? Sudah masuk. Masih berapa menit? 10 menit lagi. Untuk melengkapi segenap saudaraku, kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Islam datang dengan kesempurnaannya, telah mengajarkan akan kebaikan dan telah memperingatkan dari kejelekan. Seorang imam mengatakan, Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah, wa hadza dinuhu la khaira illa dalla al-ummata alayhi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Inilah dia agamanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada kebaikan kecuali dia telah memberitakan kepada kita, dan tidak ada kejelekan kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memperingatkannya kepada kita. Termasuk kejelekan yang sangat berbahaya, yang menjadi ciri kehidupan orang-orang jahiliyah, yaitu sebuah sikap yang disebut dengan fanatik. Fanatik yang tercela. Ada fanatik yang terpuji dan ada sikap fanatik yang tercela. Fanatik yang terpuji yaitu di saat datang agama dengan kebaikan dan peringatan dari kejelekan, kita segera menerimanya, kita jaga, kita bela, kita lindungi, kita ikuti. Ini adalah bentuk fanatik yang dicintai dan juga yang terpuji. Maksudnya, kesimpulannya, fanatik kepada kebenaran yang datang dari agama Allah Azza wa Jalla. Yang tercela adalah di saat kita memberikan pembelaan dan kepatuhan kepada ucapan tertentu dengan tanpa melihat benar atau salah. Kita fanatik terhadap individu orang, kita fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap yayasan, fanatik terhadap pemikiran, ini tidak boleh. Tercelah segenap saudaraku kaum muslimin, dan kita tidak boleh memberikan pembelaan sebagai bentuk fanatik kita kecuali kepada kebenaran. Maka salah satu untuk mengikat keikhlasan kita di saat membangun ketaatan, kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus lindungi, kita harus perjuangkan. Jangan ada yang menodainya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, di saat kita menemukan adanya ucapan dari siapapun saja, dari saya, dari ustaz-ustaz yang lain, dari alim ulama kita, maka kita harus menimbangnya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai karena sikap kita fanatik terhadap seseorang, lalu kita tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ini tidak diperbolehkan di dalam agama. Atau karena fanatik terhadap seseorang, kita menerima ucapannya salah ataupun benar. Maka ini tidak boleh terjadi di dalam kita beragama. Maka kalau kita menginginkan keselamatan dan kita menjadi orang yang lulus di dalam ujian kebaikan dan kejelekan, kita harus membuang jauh-jauh sifat fanatik yang tercela tersebut. Barakallahu fikum, bahwa kita tidak menerima kebaikan kecuali apa yang datang dalilnya dari lisan siapapun keluarnya. Kita tidak akan meninggalkan kejelekan dari bimbingan siapapun kecuali dengan dalil, dengan ada dasar dan landasannya. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita harus meluruskan sifat fanatik tersebut. Fanatik kepada individu orang tidak diperbolehkan. Fanatik terhadap golongan tidak diperbolehkan. Segenap saudaraku, kenapa? Karena orang guru kita bagaimanapun tingginya ilmunya, selama dia adalah manusia, akan banyak salah dan banyak keliru. Mari kita dengarkan ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Ma min ahadin," tidak ada seorang pun illa kecuali yukhadhu qawluhu wa yutraku. Ucapannya bisa diterima, ucapannya juga bisa ditinggalkan, kecuali pemilik kuburan ini dia mengisyaratkan kepada kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita terima 100%. Maka bahaya fanatik terhadap individu orang itu sangat-sangat mengerikan. Pertama, kita akan mempertahankan kesalahan yang dia sampaikan. Kedua, kita akan menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Maka ini tidak boleh dalam agama kita. Maka kesimpulan kita segenap saudaraku kaum muslimin, bahwa kebenaran atau kebaikan itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kejelekan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin lulus padanya dengan cara memikul semuanya dengan ketulusan dan keikhlasan, melaksanakan perintah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kita meninggalkan larangan, tidak ada yang kita harapkan kecuali sanjungan, pujian, nilai dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang kita wujudkan di dalam hidup, kalau ini yang menjadi baju kita dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, di dalam memikul amanat agama ini, kita berharap di dunia kita sudah memetik hasilnya. Dan sebelum kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla, bukankah kita butuh rezeki? Jawabannya iya, tetapi rezeki yang berberkah. Bukankah kita butuh umur yang panjang? Iya, tetapi umur yang panjang yang berberkah. Bukankah kita ingin mendapatkan anak keturunan? Jawabannya iya, semuanya dari Allah. Tetapi kita ingin anak keturunan yang berberkah. Kita semuanya atau semua yang terkait dengan kehidupan ini, kita ingin berkah di belakangnya. Keberkahan itu merupakan hasil hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan lahiriah kita dan hubungan batiniah kita. Yang mendasari hubungan lahiriah kita adalah hubungan batiniah kita, keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang membangun hidup dalam melaksanakan kebaikan, insya Allah kita akan bebas dari sikap dan sifat-sifat yang tercela. Seperti tadi contoh, kita tidak akan fanatik kecuali kepada kebaikan yang ada dalilnya. Kita tidak akan meninggalkan sebuah larangan kecuali yang ada dalilnya. Tidak karena ucapan guru kita melarang jangan ini, tetapi tidak ada dalilnya. Jangan begini, tapi tidak ada landasannya. Lakukan itu, tapi tidak ada dasarnya. Kalau kita mengikuti dia, lalu mengesampingkan dalil-dalil, maka inilah yang disebut dengan sikap fanatik yang tidak boleh di dalam agama. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita semuanya ingin menjadi sekembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla, memikul bekal yang besar. Bekal yang besar itulah kebaikan dalam melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, akan bisa menjadi bekal besar di pundak kita di saat kita membangun dan mendasarinya dengan ketulusan dan keikhlasan. Tidak ada yang kita harapkan sekali lagi kecuali ridhonya Allah, kecuali cintanya Allah, kecuali kasih sayang dari Allah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus saudaraku pengurus Masjid Nurul Islam, selalu dibimbing dan diberikan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ucapan, di dalam perbuatan dan amal-amal keseharian kan kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, datangnya dari diri dan syaitan. Kebenaran tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.